微微萨克特入巴拉巴。 Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning satu. biasa.